Kasih Thank you. padamu, sayangku padamu, kan ku pelihara sampai akhir nanti. Aku belum mengerti, kan ku sabar hidupku begini. aku pun merasa betapa diriku berdosa. Ku bersumpah demi Tuhan takkan menceraikanmu. Aku terharu. Kepergianku ini

Sebelum